Pertanyaan, apakah orang yang membuat cerita dusta baik secara langsung atau membuat sebuah novel, naskah film dan lain-lain, kemudian cerita yang dia buat dicontohkan kepada orang lain, apakah juga termasuk dosa jariah? Dosa jariah, amal jariah dan dosa jariah. Ya. Pembuatan cerita-cerita ya, secara langsung ngomong maupun ditulis sama saja, itu adalah dusta. Ya. Ada novel, cerita pendek, cerita bersambung, ya, dan seterusnya. Ya. Padahal tidak ada cerita-cerita tersebut. Sehingga hal itu mengandung kedustaan. Ya, mengandung kedustaan. Dan seperti yang dikatakan juga oleh Nabi, dan tadi kita terlewat menyebutnya, bahkan dalam tujuan untuk membuat orang tertawa, kita pun dilarang berdusta, ya kan? Walaupun itu hanya bercanda. Nabi bercanda tapi jujur, benar yang dia katakan. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan ya akan naik apa? Anak unta, ya. Nah, ya Rasulullah, mana kuat anak unta? Kata Nabi, kan setiap unta itu anak dari unta sebelumnya, kan? Ya. Apa yang semakna dengan itu? Nabi bercanda, tapi jujur, benar apa yang dia katakan. Ya. Adapun lelucon dusta, cerita dusta ditulis dalam novel dan jenisnya atau diperagakan dalam film apalagi, ini tetap mengandung dusta. Tidak boleh. Apakah membuat ilustrasi poster tentang suatu dalil atau fatwa ulama atau ayat Al-Quran juga termasuk berdustaan? Saya tidak paham maksudnya. Kalau poster, ya misalnya mengutip ayat, disebutkan ayat. Hadis, disebutkan hadis. Ucapan ulama, disebutkan ulama. Siapa? Kalau tidak tahu, ya tidak sebut namanya. Boleh, bukan kedustaan itu. Kalau karena ketidaktahuan men-share sebuah berita atau informasi atau ilmu yang ternyata hoax di sosial media, namun kemudian akun tersebut dihapus. Di sisi lain informasi tersebut sudah dibagikan ke orang lain. Apakah dosa tersebut masih mengalir dan bagaimana bertobat darinya? Kalau ternyata seperti itu, ya kita harus menyatakan keliru, ya, keliru, salah atau dusta atau hoax atau yang lain. Kalau kita sudah berusaha, kemudian tetap ada yang menyebarnya, kita sudah berlepas diri, maka kita insya Allah sudah lepas tanggung jawab, ya. Orang lain sudah urusan orang lain. Tapi kalau kita tahu itu dusta, kemudian kita membiarkannya, kita tidak meralatnya, kemudian tersebar, maka kita terus berdosa karena perbuatan kita tersebut. Bagaimana kajian yang divideokan, bahkan dengan membuat stasiun televisi, ya, ini tidak dibenarkan, wallahu a'lam. Pada umumnya, ya, cara-cara seperti itu, seperti yang kita ketahui, sesuatu yang tidak diperlukan. Mungkin

Tolong beri nasihat kepada ikhwan yang mau mengaji kepada ustaz-ustaz yang disebut kibar di sini. Adalah asatidah sendiri enggak suka disebut ustaz kibar ya. Jadi pada asatidah yang mungkin dari yang sudah berusia begitu atau sudah mendahului dalam dakwah. Ya. Tapi tidak mau ta'lim pada ustadz yang di sekitar. Ala kulli hal, kalau ustadz yang di sekitar itu adalah mereka ustadz-ustadz ahli sunnah, maka semestinya dia pun duduk bermajlis dengan mereka. Ya, kita duduk dalam majlis ilmu itu banyak faedahnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Jangan ada kesan seperti yang ditanyakan sehingga bisa berakibat buruk pada dirinya dan pada orang lain. Allahu a'lam. Bagaimana bila ada suatu cerita tapi di akhir cerita ada tulisan cerita ini hanya fiktif belaka. Ya, jadi setelah cerita orang serius senang mendengarnya, terakhir ini fiktif. Ya, ya tetap sama aja dusta itu ya, sama saja. Jadi lebih baik atau tentunya jangan seperti itu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.